hijab pakaian, dua hijab kelakuan. Apa tadi? Hijab pakaian yang kedua? Yang ini hijab pakaian, yang ini hijab kelakuan. Kalau ini hijab kelakuan seperti apa? Ini tabarut. Kita mulai bahas. Apa maksud tabarut? Hadis yang sangat terkenal tentang tabarut. Sebelumnya kita nonton TV dulu. Lihat nih, ada mbak-mbak yang dia sudah mulai istiqomah pakai hijab. Sudah rapi nih, tiba-tiba saya datang. Lu mau keluar begitu? Ya Allah. Apa yang orang-orang ngomong? Ya ampun, kucet banget lu. Jangan-jangan gitu. Udah sedikit lah, diri yang sedikit gak apa-apa. Gak ada yang tahu ini. Kayak mau pergi ke pemakaman aja lu. Mau tak dia? Makanya apa lu? Ya ampun. Kayak zaman dulu banget lu, polong banget. Masih muda, cantik. Apa orang-orang ngomong sama kamu? Kamu pakai baju ibumu. Ya ampun. Udahlah pakai baju lu yang cocok sama kamu anak muda. Siapa suruh nutupin seluruh rambut? Kan gak usah. Kan kependen ulangi bahasa di situ. Udah gak apa-apa. Cocok juga gak akan gigit kok. Nah, akhirnya dia kemudian bertabarus. Kali itu tabarus apa? Nih, dari hadis yang sangat terkenal. Suatu waktu Rasulullah pernah Isra Mi'raj. Di mata Isra Mi'raj itu Rasul diperlihatkan neraka. Rasul katakan ada dua golongan yang aku tidak pernah lihat sebelumnya. Satu enggak saya ceritain, dua enggak saya ceritain. Kasiyatun Ariyatun. Kasiyatun Ariyatun. Wanita-wanita, dia berpakaian tapi laksana telanjang. Rasul katakan, berpakaian tapi laksana telanjang. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi tidak perlu lagi dipertanyakan kesohihannya. Kasiyatun Ariyatun, mereka berpakaian namun telanjang. Umilatun Mahilah, mereka berlenggak-lenggok, menggoda. Terus kemudian, Ru'usahunna Kasimatil Bukti, kepala-kepala mereka seperti punuk unta. Al-Mahilah, yang bergoyang-goyang sana kemari. Nah, kemudian La yakunna jannah, mereka tidak masuk surga. Wala yajidna riha, dan mereka tidak mencium baunya. Ini kemudian hadis dalam bahasa Indonesia. Jadi ini adalah kemudian yang Rasul sampaikan. Ada wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kepala mereka seperti punuk unta. Ah, ini bagaimana maksudnya? Sorry, Felixio ilmunya masih dangkal. Karena itu Felixio cuma mau nyontek saja. Nyonteknya dari siapa? Dari Imam Nawawi yang menulis syarah Sahih Muslim. Yang mengartikan Sahih Muslim. Apa yang dikatakan? Sungguh hadis ini adalah salah satu mujizat Rasulullah. Kenapa? Rasul tahu sesuatu yang tidak terjadi di zamannya, tapi terjadi di zaman kita. Itu kata Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi sudah wafat. Berarti beliau tahu ini bakal terjadi di zaman kita. Nah, kenapa? Nih, kata Imam Nawawi, bahwa hadis ini berkaitan dengan wanita-wanita yang secara tekstual atau kontekstual, tidak pakai indikasi. Jadi kontekstual dan tekstual. Bahwa yang dimaksud dengan tekstual adalah wanita yang berpakaian tapi menyingkapkan keindahan badannya. Iya, pakai rok kemudian roknya panjang, roknya tidak transparan, roknya tidak menampar lembut tubuh, tapi belahannya sampai sini. Pakai baju belahan bukaan tangannya gede sehingga bisa dilihat dari samping. Ibu saya tahu waktu ini pengamat dulu sekalian. Kayaknya nah, sama aja kelihatan, you can see my content. Jadi Anda bisa lihat seperti apa ya. Jadi kita menyingkat dan memperlihatkan keindahan badannya. Itu secara langsung. Secara tidak langsung, secara kontekstual, wanita diberi nikmat namun tidak bersyukur. Sudah dikasih Allah nikmat namun dia tidak mau taat. Sama, wanita yang berpakaian namun dia cuma berpakaian tapi tidak taat. Itu juga sama. Berarti ini dimaksud dengan kasiatun ariyatun. Perhatiin bajunya. Walaupun sudah menutup aurat, bisa jadi masih kasiatun ariyatun. Mohon maaf banget. Pakai baju kerudung, pakai baju jilbab. Tapi bahannya bahan yang nyeplak. Nyeplak atau apa namanya? Nyekat, nyeplak, bekat atau apa? Ya pokoknya itulah. Dan pakai bahan yang nyeplak. Itu kasiatun ariyatun. Mohon maaf. Pakai jilbab, pakaian, tapi nggak pakai pakaian rumahnya. Pakai rumahnya kan ya, jadi harus dilapisi pakai rumah. Karena kalau tidak dilapisi pakai rumah, pergi keluar lagi ada matahari seperti ini, kira-kira terawat kan? Terawat. Atau kalau ada angin, nyeplak lagi. Hati-hati, kasiatun, ariyatun. Saya tahu banget sih, mungkin pengamat. Gak, kalau kita lihat nih. Nah, bagaimana dengan mukminatun mailat, lenggu dan menggoda, yaitu mereka yang suka dengan perhatian lelaki yang tingkahnya ditujukan untuk menggoda lelaki. Nih, babak kalian hati-hati, yang tujuannya ditujukan untuk menggoda lelaki. Dengan apa? Dengan suara yang dilembut-lembutkan, yang dikiut-kiutkan. Kayak gimana sih dikiut-kiutkan? Makasih kakak. Kamiu, akiu. Cemut ya kakak. Yang dikiut-kiutkan. Gak hanya ngomongnya yang dikiut-kiutkan, fotonya dikiut-kiutkan. Pasang di avatar Twitter atau avatar Facebook, fotonya dari atas. Dekat kamar mandi, biar lampunya terang. Biar gak kelihatan jeleknya, lihat ya. Foto, nah gini kan udah pakai tembel, segala macam. Yang tujuannya, ditujuan untuk menggoda laki-laki. Upload foto di Twitter, memancing komentar, subhanallah urti. Hati-hati, kasiatun ariyatun umilatun ma'ilat. Yang tujuan mereka adalah menggoda laki-laki. Gak apa-apa, tujuannya gak menggoda laki-laki. Tapi anda senang kan hati-hati dipuji kan? Hati-hati. Enggak, muslimah enggak seperti itu. Berarti kita menghindari hal-hal seperti itu. Kalau laki-laki sudah memang dari awalnya mereka enggak peduli sama penampilan. Jadi santai aja. Jadi kita lihat, itu kemudian yang laki-laki dan perempuan. Menggoda laki-laki baik dengan perkataan maupun dengan perbuatannya. Nah, bagaimana dengan bunuh unta tadi? Tadi di antara remaja masih sudah banyak tanya. Apa yang dimaksud dengan bunuh unta? Sorry, Felix Show tidak wajib menjelaskan. Felix Show cuma wajib mencontek saja. Karena saya enggak punya ilmu tentang itu, saya mencontek Imam Nawawi saja. Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud dengan bunuh unta adalah membesarkan kepala dengan kerudung atau selempang dan semisalnya, yang ditumpukan atau disambung di atas rambut sehingga menjadi seperti punuk unta. Banyak gak sekarang? Aduh, sekarang malah jimputnya dibuat seperti punuk unta. Lalu berikan semua tenang, nah ini yang lagi belajar. Makanya itu lagi belajar supaya tahu kan itu. Nah itu punuk unta namanya. Gitu loh. Jadi diselempangkan di atas rambut atau kemudian disambungkan atau kemudian ditumpuk, semua yang menyebabkan kepalanya membesar lewat dari normal. Gitu ya? Itu yang namanya kemudian punuk unta. Gitu kan ya? Nah kenapa? Karena seperti tadi, mungkinlah itu main latihan goyang-goyang. Nah itu pasti menarik kemudian para laki-laki. Kenapa? Apalagi kemudian Petronas. Twin Tower. Duh ada lagi yang gitu kan saya. Nah, kemudian punuk unta yang mirip. Muslimah yang memilih nama punuk rambutnya kata tidak terlihat bagi punuk unta. Jadi, mau rambut orang lain, mau rambut diri sendiri, mau kain, mau selempang, tidak. Karena itu Imam Nawawi menjelaskan seperti tadi. Kenapa? Karena itu menarik perhatian. Loh, tapi kalau saya begini gimana? Kalau sudah disampaikan, jangan pakai tapi, jangan pakai nanti. Nah kalau gitu gimana kalau rambutnya panjang? Monggo dipendekin. Nah kalau misalnya saya dengan rambut panjang, boleh gak? Boleh, digulung ke bawah, jangan ke atas. Kalau di bawah insya Allah masih lazim. Lazim itu apa? Biasa, lazim. Tapi juga jangan segede begini. Yang mudah bisa kan digulung di atas, dilebarin kerudungnya, sehingga nggak kelihatan, gitu loh. Jadi dilebarkan kerudungnya, kemudian diikat ya, diikat di bawah, namun bisa. Semakin bulat makin bagus. Akhirnya semakin bagus dalam syariat tentunya kan ya. Lalu dia mau milat taruh ke asimatin bukti, jelas ya, jelas. Nah, lalu berikutnya kemudian. Nah, apa yang maksud tabarut? Wala tabarut dan tabarut dan jangan dilihatin ulang. Jangan kalian berhias-hiasan berlebih sebagaimana orang-orang zaman dulu berhias-hiasan berlebih. Apa yang maksudnya tabarut? Sudah jelas lagi. Menurut Imam Qatada, saat mereka keluar dari rumahnya, mereka berjalan terlenggak-lenggok lagi menggoda, memperlihatkan keindahan dan perhiasannya kepada lelaki yang lain. Berarti tabarut adalah berhiasan yang berlebihan sehingga Anda diperhatikan oleh lelaki. Kalau gitu pakai abang bibir boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Selama lazim. Kalau yang enggak lazim itu apa? Contoh, nih pakaian, hiasan yang enggak lazim. Di Arab orang pakai baju warna apa? Kalau kayak itu warna apa? Putih, kalau enggak putih warna apa? Coklat tua, coklat tua, hijau tua. Jadi kalau Anda kemudian pergi ke Arab, Anda pakai baju atasnya sebelumnya warna merah, terus kemudian bajunya kuning menyala gitu kan ya. Terus kemudian ke bawahnya hijau menyala, sepatunya ungu, itu tabarut. Jelas ya? Jelas ya? Karena Anda pasti diperhatiin di tengah-tengah yang hitam-hitam, "Wih, pada apa tuh?" Kan ya? Ada lampu jalan. Itu tabarut. Gitu, tapi di Indonesia yang memang sudah biasa pakai warna-warni begini, itu lumrah, itu lazim. Contoh lagi lazim, kira-kira kalau pakainya orang Malaysia dibanding pakaian kita, corak bajunya lebih norak mana? Orang Malaysia atau norak kita? Menurut

Ya kalau harus memilih, ya pilihlah ketaatan itu. Nah, contoh, sampaikan pada ibunya, kenapa kemudian keluar dari bank? Sama saya juga mengisi bank. Orang-orang itu soleh-soleh nggak? Banyak yang soleh, insya Allah. Nah, kenapa? Tidaknya mereka mau meniti jalan menuju kesolehan. Saya banyak isi di bank. Karena saya isi di bank, mereka tanya, riba itu halal atau haram? Saya tanya, mau jawaban yang jujur atau jawaban yang nggak jujur? Ya jawaban jujur lah, Kak. Ya haram lah. Apalagi, gitu kan ya, kalau memang dalilnya seperti itu, gitu kan ya, akhirnya mereka tahu, jadi mereka tahu dan mereka mulai mau berubah. Maka kemudian keberhasilan seorang ustaz di sini, bakal dia dorong-dorong semuanya, gitu kan ya. Tapi karena maka kalau seperti itu, perubahan itu kadang-kadang gak secepat orang-orang yang, berbeda. Ada orang dengan cepat, ada orang dengan lambat, berbeda. Tapi setidaknya kita tetap harus dakwai mereka. Dan jangan memandang orang-orang yang masih bermaksiat adalah sesuatu yang kemudian kita merasa lebih hebat, jangan. Nanti Allah coba kita dengan yang sama. Tidak. Yang kita lakukan adalah dakwah. Artinya apa? Kita sayang karena kita nggak mau mereka maksiat. Bukan merasa lebih hebat. Itu yang pertama yang dijadikan dalam hati. Nah kalau mereka kemudian soleh, alhamdulillah, itu berarti kan mereka jalan menuju perubahan. Orang soleh itu kadang-kadang setengah, kadang-kadang langsung. Felixnya waktu Islam, langsung solehnya sekarang nggak? Enggak, masih pacaran. Oh, berarti Ustaz sudah pernah menghamili anak orang? Alhamdulillah, 5 kali saya menghamili anak orang. Satunya gugur, 3-4. Anak saya 4. Nah, kalau pas pacaran pernah menghamili anak orang? Alhamdulillah, belum. Nah, kenapa? Karena pacaran dulu gak hadis pada zaman sekarang. Tapi ketika saya masih Islam, saya masih pacaran, tapi kemudian saya begini-begini. Saya di Bogor, saya ngaji. Saya di Bogor, kemudian saya soleh. Tapi ketika di Jakarta, saya Allah jadi kemudian orang yang berbeda. Saya gak nyaman ketika punya satu kesolehan di satu sisi dan punya kemaksiatan di sisi yang lain. Saya sendiri, maka beberapa bulan setelahnya, 2 bulan saya katakan, kita gak bisa lanjutkan ini. Nah, kenapa? Saya gak enak nih, kontroversi hati. Apa itu? Jadi kira-kira gitu aja. Kalau mereka soleh, kita sebantu mereka jadi soleh. Mereka kemudian berdunia diperbaiki, tidak ada masalah. Kemudian diperbaiki, sholatnya diperbaiki, mereka kemudian diperbaiki, tidak ada masalah. Tapi satu saat nanti mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa selama-lamanya di sana. Dan jangan kira orang-orang di bawah itu hidupnya tenang. Mereka mencari jalan agar bisa kemudian hidupnya lebih baik. Jadi kan ya? Jadi kalau mereka lebih soleh, ya bagus dong. Gak ada masalah. Nah gimana dengan preparation tadi? Jelaskan pada orang tua bahwa jelaskan sampaikan mie, tapi ini waktu khusus ya. Tapi dia dahulu dulu tadi kasih makan ayam goreng dulu, kasih makan kemudian apa tadi roti dulu. Sudah baik dengan kondisinya baru bilang mie boleh ngomong bareng-bareng nggak? Sudah ngomong bareng-bareng. Umi kita sudah punya anak, saya juga sudah punya anak. Dan Umi sudah tahu bagaimana kemudian rasanya jadi seorang mie. Saya pun sudah tahu bagaimana rasanya jadi seorang mie. Dan ini hormatnya saya pada Umi itu adalah segala-galanya. Karena ibu-ibu benar-benar tahu kalau ibu minyak itu kayak apa. Gimana ya? Nah, kalau itu ngomong sama Umi, kenapa saya keluar? Ini adalah ada hadis mudah Allah sampaikan lewat Rasulnya bahwa dosa riba itu ada 99 pintu. Di hadis yang lain ada 27 pintu. Dan yang paling rendah daripada pintu-pintu itu, yang paling rendah dosanya seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Yang dalam impian terlihat kita gak pernah sama sekali mimpi seperti itu. Gak pernah sama sekali pengen seperti itu. Tapi itu yang paling kecil. Artinya apa? Yang saya lakukan adalah berusaha taat pada Allah dan berusaha menghormati Umi. Dan mudah-mudahan wasilah ini saya bisa jadi jalan buat Umi bareng-bareng nanti ke surga. Ibunya kira-kira mau apa enggak? Kalau Anda boleh menjelaskan, kalau Anda bisa menjelaskan, ibunya pasti nanti. Dengan ya? Bagaimana dengan duit yang berkurang? Bagaimana dengan segala-galanya yang berkurang? Itu sementara. Pertanyaan saya, apakah menjamin kalau Anda tetap kerja di bagian-bagian yang tidak halal, lantas Anda kemudian tetap dapat duit? Belum tentu. Ingat ya, hati-hati dengan pandangan mana seperti itu, unreasonable fear namanya. Unreasonable fear apa? Yang besok takut, yang sekarang nggak takut. Itu unreasonable fear itu. Saat saya mau nikah, tapi saya takut nanti saya nggak bisa menghidupi istri saya. Lah kamu sudah beriman belum? Sudah. Orang kamu sudah setuju. Insya Allah mereka setuju. Tapi kalau kamu nggak mau nikah, saya takut nggak bisa menghidupi. Saya takut saya miskin. Saya bilang sama dia, itu sudah terjadi belum? Kamu nikah dan kamu miskin? Belum. Yang sudah terjadi apa? Kamu belum nikah dan kamu miskin. Harusnya tidak ditakut itu. Paham dengan saya? Yang belum terjadi dia takut, yang sudah terjadi dia nggak takut. Nah sama kayak tadi, yang sudah terjadi sekarang adalah maksiat. Harusnya tidak ditakut itu. Yang besok belum terjadi adalah Anda miskin dan Anda nggak punya duit untuk mencukupi kebutuhan. Itu belum terjadi. Dan Allah pasti akan menolong umat ya. Mukmin. Rezeki bukan 1+1. Enggak. Rezeki itu terserah Allah. Enggak ada rumusnya.

Udah jam berapa nih? 11. Kurang 10. Oke, kurang 10 ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum Pak. Jadi saya mau nanya pertama tentang produksi fashion. Yeah. Fashion menurut saya itu kayak pisau ya, bisa dapat pahala, bisa dapat dosa gitu. Kita tuh kalau dapat pahala kalau misalnya kita pakai depan suami atau misalnya kayak high heels, ada manfaat-manfaat lain gitu yang pertama. Kan jadi nggak selalu haram. Terus, jadi gimana tentang produksi kalau misalnya orang itu kita impor ke ekspor ke Amerika, dia pakainya ke tempat clubbing misalnya kayak gitu-gitu, saya dosa nggak kira-kira? Pertama. Kedua, tentang misalnya hari ini, misalnya saya punya mobil harganya 1 juta ya. Orang minjem mobil saya selama 2 hari, dia balikin mobil saya 100 juta sama uang 500 ribu. Apa bedanya sama orang yang minjem uang ke bank 100 juta dan dia balikin 100 juta itu ditambah 500 ribu? Kan? Iya, udah gitu aja. Udah. Tapi mau tanya yang 3 pendapat lebih cantik. Oke, jadi ini ceritanya. Jadi yang pertama adalah tentang masalah fashion. Betul, fashion itu tidak kemudian selalu dosa. Yang dosa bukan barangnya, yang dosa aktivitasnya. Bisa dipahami? Barang itu nggak ada dosa, karena dia bukan manusia. Yang dosa itu adalah aktivitas. Contoh, mohon maaf banget. Bikini dosa nggak? Bikininya nggak dosa. Lah bikini kan nggak bisa mau. Yang dosa siapa? Orang yang pakai bikini di tengah umum. Tapi kalau dia pakai bikini di depan suaminya, dosa nggak? Pahala. Gitu kan ya? Kalau gitu boleh nggak orang ahwat, muslimah, pakai bikini? Boleh, di depan suaminya. Jadi itu boleh, sudah saya jelaskan tadi. Nah, artinya memang betul. Nah, gimana kalau kita punya toko dengan bikini? Kalau kita bisa pastikan itu yang dia adalah muslimah, yang dia kerudungan, maka insya Allah itu tidak ada masalah. Tapi kalau itu yang beli adalah orang-orang yang sudah kita bisa pastikan dia pakai di luar, maka ulama ada yang berpendapat itu al wasilatu ilal haromi haromun. Sebuah wasilah atau penyelenggara atau perantara menuju keharaman, maka itu juga menjadi haram. Jelas dari sini ya. Jadi itu memang kayak pisau, tapi tergantung kita pastikan jualnya dari siapa ini. Di Gaza itu, di Palestina itu ada toko lingerie juga. Gak tau ya, toko pakaian dalam. Yang beli siapa itu kira-kira? Ya muslimah-muslimah yang bapak ibu-ibu yang mujahid itu. Gitu loh, itu siapa? Untuk suaminya. Maka kalau jual di sana, boleh. Loh, terus kita harus tanya dulu dong, lu pakai di siapa? Yang gak tiga, makanya jualnya refleksi. Yang kira-kira, jadi kira-kira. Dan yang pertama, yang kedua. Ada orang, kita beli mobil 1 juta. Dia pinjam 1 juta, kemudian balik 500, boleh gak? Kalau itu akadnya sewa, boleh. Sewa akadnya. Tapi kalau akadnya kemudian minjem duit 1 juta, balik kita 1 juta 500, itu riba. Tidak boleh. Riba adalah tambahan, biada. Berarti setiap tambahan pokok adalah riba. Beda lagi gini, mas siapa namanya mas? Siapa namanya? Mas? Rajib. Mas Rajib mau beli motor. Harganya 13 juta motornya. Lalu kemudian saya bilang, Mas punya duit gak? Enggak. Mau kredit ya mas ya? Nah, kredit deh, gini aja mas. Mas, saya bayarin, beli motor mas, saya anterin ke dalam. Saya beli 13 juta, tapi saya jual ke mas 16 juta. Mas boleh cicil sebulan 1 juta sampai 16 kali. Itu boleh. Paham ya? Itu murabahah. Murabahah satu. Itu namanya murabahah. Jual beli dengan kredit. Beda dengan leasing. Kalau leasing gimana? Mas, mau beli motor saya gak mas? Harga 13 juta mas. Tapi harus kemudian punya bunga 6%. Itu riba. Atau, mas, leasing saya 16 juta mas. 16 kali cicil. Tapi kalau mas gak bisa cicil bulan ketiga, gak bisa saya tarik. Itu leasing. Bukan jual belinya tadi, kalau di situ sewa beli, itu beda hukumnya. Nah maka kalau kayak tadi, kalau itu sewa, silahkan, monggo. Tapi kalau kemudian dia kemudian pinjam duit, itu nggak bisa. Kalau mobilnya sewa, kalau duit itu nggak bisa disewa. Nggak ada rent untuk duit. Tapi ada rent untuk barang sewa. Jelas di sini, jelas. Kasman, tadi kan, yang mana? Oke, saya di sini yang mana nih? Oke, monggo silahkan, bang. Silahkan, bang. Yang pakai kerudungan abang boleh sebelahnya tadi, tapi boleh mbak juga di mana kedua. Nanti ya pak ya, sebentar ya, apa-apa. Saya yang kedua. Ya boleh. Ya, itu begini. Oke. Saya di rumah tuh

Tapi abang tahu sih, adik pasti nggak mau. Cuma ya itu cuma main-main aja lah, nggak apa-apa. Abang benar-benar mau. Itu sering nggak terjadi conversation seperti itu? Sering banget. Abang benar-benar mau. Tapi nggak apa-apa. Kata itu. Kapan baru sadarnya? Ketika sudah terjadi balungan. Lama gila, awalnya begitu tuh. Karena yang awal pasti tuh sangat-sangat-sangat membuat akal lu gila. Itu banyak terjadi. Serius, saya gak pernah bohong. Kemarin di PSD, ketika saya baru cerita, udah mau cerita aja, langsung datang 10 atau 12 email. Cerita apa? Sudah kebablasan. Serius. Nah makanya jangan deket-deket, sudah tahu cowok seperti itu. Bung, kok usah, saya gak ngapa-ngapain kok pacaran. Ya gak ngapa-ngapain, ya ngapain pacaran. Saya cuma pegangan tangan doang. Kalau cowok anda cuma cukup pegangan tangan doang, harus hati-hati. Coba cek baik-baik, jangan-jangan dia bukan cowok. Karena cowok gak akan mau cuma sampai pegangan tangan, gak akan cukup sampai pegangan tangan. Betul begitu? Paham ya? Kalau gitu cowoknya teman-teman yang punya nafsu. Memang cowok nafsu. Kalau cowok gak nafsu, gak ada kita. Gimana dia? Maka kalau sudah tahu cowok nafsu, jangan dipancing. Gitu loh, bisa paham ya? Nanti sisanya selanjutnya monggo dapatkan bisa jadi dalam kalau masih terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.